Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Kita akan lanjutkan hari ini serial kajian syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah, pertemuan yang 79, bait yang 27, halaman 116. Jadi kita hari ini tanggal 26 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau tanggal 1 November 2021 akan melanjutkan serial kajian syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang 79, bait yang ke-27, halaman 116. Nah, kita mulai dengan pembacaan matan terlebih dahulu. Nah, qala mu'allif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim al-muqaddimah qala muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbillaha khaira maliki musallian ala nabiyyil mustafa wa alihi mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyyah maqasidun nahri biha maqriyah tuqarribul aqsa bilakdin mujazi wa tafsutul badla biwa'din mujazi وتقتدي رضاً لغير سحتي فائقةً ألفية ابن مؤتي وهو بسبق حائد تفطيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي به بات غافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألق منه كلامنا لفظ مفيد كالسكن واسم وفعل ثم حرف الكريم واحده كلمة والقول عن وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بك فعلت وأتت ويفعلي ونوني ونوني أقبلن فعل ينجري سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامز وسن بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صح وحيأل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوقعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كألب وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيل مباشر ومن نون إناث كيرعن منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم فأين أمس حيث وساكن كم ورفع والنصب اجعل الإعراب للاسم وفعل نحو لن أهبا Walismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa fi'lu bi an yanjazima. Farfa bi wansiban fathan tajud wajur. Kasran ka dhikrullahi abdahu yasur. Wajjim bi taskinin wa ghayru ma dhukir. Binu yanu yanu guna. Yanu guna nuja'ahu bani namir. Warfa biwawin wansiban nabil alif wajrur biya in ma minal min al asma wajrur biya in ma minal asma asif. Nah, sen. Cepatlah. Nah. Membaca mas. Nama Fahri. Qala muallif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Muqadimah. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki Musalliyan ala Nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilina sharafa wa astainullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah تقربوا الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير سخطي فائقة ألف يتمن معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتلف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكريم واحده كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعل والنون أكبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما دي الأفعال بتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه هو اسم النحو صه وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سنما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضاريا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرؤنا منفت وكل حرف مستحق البناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم والرفع والنسبة على إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم من قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر والزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانسبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أسف. نعم ujur biya'in fa kaifa yatala'amul kalamul awal wassani. Ini kemarin kita membahas tentang penjelasan apa mas? Tentang niabah, niabatul i'rab, ya, min alamatil i'rab, tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda i'rab itu ada 4. Apa? Al-aslu fil i'rab yu'rabu bidhammati idza kana marfu'an wa idza kana majzuman apa nah bisukun majzuman majzuman bisukun majrurun bil kasrah wa mansuban bil fathati. Itu asalnya. Jadi empat itu mas. Dhammah itu majrur, kemudian fathah itu mansub, kemudian kasrah itu majrur, dan sukun itu majzum. Nah, di yang ke-27 ini disebutkan bahwasanya apa? Warfa bi wawin wansiban bil alif wajrur bi ya'in ma minal asma asif. Nah, ini nanti kita akan membahas ujung-ujungnya apa? Asmaul khamsah. Tentang asmaul khamsah. Nah, dan di mana tanda i'rab kemarin itu bisa digantikan? Dhammah bisa diganti dengan wawu. Ya bisa diganti dengan kasrah bisa diganti dengan ya. Kemudian apa? Fathah bisa diganti dengan alif. Nah, yang tidak bisa digantikan apa, Pak? Aywa, sukun, jazm. Nah, makanya kemarin di sini sebutkan tentang makna al-bait. Makna bait dari apa? Bait yang ke-27. Makna al-bait. Irfa bil wawi wansiban bil alif wajrur bil ya'i ma adkuruhu min al asma wa lam yadhkur sukuna li anna as-sukuna la yadkhulu ala al asma wa hadhihi alamatu i'rab al asma al khamsah wa hiya mimma kharaja 'an al asli fa hiya 'alamatun mukhalifatun lima sabaq حيث يقول هناك ارفع بضم وهنا يقول ارفع بواو ويقول هنا وانسبا فتحا وهنا يقول وانسبا بالالف ويقول هنا هناك وجر كسرا وهنا يقول اجرر بياء فكيف يتلاءم الكلام الاول والثاني رابط بين الدرس الماضي والحاضر. Jadi kemarin itu bahas tentang apa mas? Tentang makna al-bait. Makna bait yang ke-27. Irfa bil wawi. Artinya irfa bil wawi apa? Rafa'kan dengan wawu. Yang seharusnya apa? Warfa bi dhammin, farfa bi dhammin yang ke-25. Anda melihat di sini farfa bidhammin, sedangkan sini warfa biwawin. Kemudian wansiban fathan, wansiban alif, alif dengan jar. Kama qad khussisal fi'lu bi an yanjazima. Ya, sama halnya di sini wajrul biya'in. Wajrul biya'in. Nah. Wajrur bi ya'in ma min al asma' asif. Nah. Wajrur bi ya'in ma min al asma' asif. Nah. Jadi farfa bi wawin wansiban alif. Nah, kembali lagi. Jadi irfa bil wawi wansiban dinasabkan dengan alif. Wajrur dijarkan dengan ya. Ma'ad kuruhu minal asma. Ini yang aku bisa sebutkan di sini. Walam yadkur sukuna. Dan tidak disebutkan di sini sukun. Lianna sukuna la yadkhulu ala al-asma. Karena sukun itu tidak akan masuk pada sebuah nama. Wahadi alamatu i'rabil asma'il khamsah. Ini adalah tanda terhadap apa? Tetap i'rabnya asma'ul khamsah. Nah, ini khamsah lima. Wa hiya mimma kharaja 'anil asli. Dan ini yang keluar dari hukum asalnya. Nah, hukum asalnya kemarin itu apa? Kemarin itu Mas, rafa biwa bidhammati. Warfa bidhammati ya. Kemudian ayo. Farfa bidhammin wansiban fathan ya wajur kasran. Wajur kasran. Ka dzikrullahi abdahu yasur. Wadzim bitaskinin wa ghairu ma dzukir. Yanubu nahwu ja'a khubani namir. Ini penjelasannya tentang di situ Mas. Ya. Nama-nama tindakan itu konteksnya Pak. Nah itu kan dia sebutannya i'rab dan mu'rab. Mu'rab itu tergantung posisinya di kalimat. Tergantung posisinya dia di kalimat. Kalau posisi dia kalimat itu sudah difahami dan tidak ada amil yang mengubahnya, maka tetap di situ konteksnya hukum asal. Hukum asal itu adalah farfa bidhammin, marfu dengan dhammah, nasab dengan fathah, jur dengan kasrah, ya. Wadzim bitaskinin dan jazm dengan sukun. Wa ghairu ma dzukir dan apa yang selain dari disebutkan. Nah, tentang Tidak pakai duma, masih pakai wabu. Du. Iya. Du itu nanti ada di ada. Ada. Ya. Tentang du nanti akan disebutkan tentang tamlik. Jadi kalau misalnya ditulis di sini du. Ya, ini du. Ini nanti bisa di. Di. Ini bisa du. Ya, kemudian bisa da. Ya. Itu ketentuannya Pak, seperti itu. Ya, ketentuannya seperti itu. Nanti kita akan bahas itu pada pembahasan. Kalau lebih jelas ya sorof. Ya, lebih jelas sorof. Ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah. Nah. Jadi di situ disebutkan mimma kharaja 'anil asl, yang ini keluar dari hukum asal. Hukum asalnya tadi apa, Pak? Hukum asalnya itu kalau rafa dhamma. Kemudian nasab fathah. Kemudian jur dengan kasrah. Ya. Kemudian apa? Ini aja dulu yang masuk kepada apa isim, sedangkan sukun tidak masuk. Ya. Nah, wa hiya alamatun mukhalifatun lima sabaq. Dan ini adalah alamat yang menyelisih dengan apa yang sebelumnya. Aitsu yaqulu hunaka, di mana dia mengatakan irfa bi dhammin. Irfa bi dhammin. Ya, irfa bi dhammin artinya apa? Marfu'kan. Jadikan itu marfu, tapi dengan apa? Bidhommin, dengan dhommah. Wa huna yaqulu irfa bi wawin. Ada apa? Irfa bi wawin. Artinya memarfu'kan. Itu dengan waw. Wa yaqulu hunaka, dan dia mengucapkan lagi wansiban fathan. Jadi wayaku tapi dia diganti pakai Yang mana, Pak? Oh, beda itu, Pak. Kalau du, kemudian di, dan seterusnya itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Beda dengan ini. Ini kaitannya nanti dengan Asma'ul Khamsah. Nanti kita akan jelaskan hari ini, insyaAllah, malam ini. Nah, kita lanjutkan dulu, Pak Adi ya. Barakallahu fikum. Jadi, irfa' bidhammin, rafa' itu dengan dhamma, hukum asalnya. Kemudian, irfa' biwawin. Tapi juga bisa dimodif. Marfu' itu dengan waw. Ya. Kemudian apa? Wansiban fathan. Ya, nasabnya itu dengan fathah harusnya. Tapi wansiban bil alif di sini. Ya, wa yakulu hunaka dan di situ jelaskan wa jurra kasran. Nah, itu kan diambil dari kasrahnya. Di mana ujrur bi ya'in. Kasrah bisa diganti dengan ya. Nah, fakaifa yata'alam kalam awal wasani. Bagaimana mendudukkan antara perkataan yang pertama dan yang kedua itu gimana? Nah, naqulu, kita katakan di sini ya. Naqulu inna qawlahu wa ghairu ma dhukira yanubu. Yani naqulu, kita katakan inna qawlahu, bahwasanya perkataannya, wa ghairuhu ma dhukir yanubu, dan selainnya apa yang tidak disebutkan itu adalah yanubu. Yani idza wajadta marfu'an bi ghairi dhammati fa huwa naibun 'anid dhammati. Jadi kalau engkau dapati marfu'nya itu bi ghairi dhamma, bukan dari dhamma, karena asalnya itu apa? Asalnya dari dhamma. Ini bi ghairi dhammati, selain dari dhamma, bahwa naibun anil dhammati, maka dia itu naib pengganti anil dhammati dari dhamma. Paham, Mas? Wa idza wajadta, ya, wa idza wajadta, kalau engkau, ya, dapati mansuban. Mansub, Mas. Bighairil fathati, mansub yang bukan dari fathah. Fawa naibun, maka dia itu apa? Pengganti. Anil fathati, dari fathah. Banyak. Penggantinya naib, Pak, bukan. Pengganti alif itu ketika dia awasalnya adalah fathah. Nah, misalnya fathah. Hukum asalnya fathah. Maka sebutkan di sini nah, fa huwa naibun anil fathati, dia itu adalah pengganti. Nah, penggantinya apa? Ada fathah. Wa idza wajadta majruran, kalau engkau dapati itu majrur bi ghairil kasrati, tanpa ada kasrahnya, maka naibun anil kasrati, maka ini adalah naib penggantinya dari kasrah. Nah, idan, lalu hadil asma'ul khamsatu awis sittatu tu'rabu bil hurufi kama sabaqa wa hadha huwa al babul awwal mimma kharaja 'anil asli wa dhahaba. Ya, si Bawai rahimahullah. Meninggal tahu, Pak, si Bawai. Berapa si Bawai? Satu. Ah, itulah. Merojaah, Mas, merojaah. Kok 80? Nah, ini ya. Nah, 6 biro itu? 100? 90. Ya. Nah, antum lihat si bawah. Wa Amr bin Utsman bin Kumbar Al-Harisi. 180 meninggalnya. Sedangkan Kisai Ali bin Hamzah bin Abdullah Asadi meninggal tahun 189. Hanya 9 tahun, Mas, perbedaannya. Kedua tokoh ini. Kita balik ke halaman 116. Nah. Jadi na'ibud anid domati. Wa idza wajadta mansuban bi ghairi al-fathati fa huwa na'ibun anil fathati. Ini anil fathati. Wa idza wajadta majruran bi ghairi al-kasrati fa huwa na'ibun anil kasrati. Ini adalah penjelasan. Inna qawlahu wa ghairu ma dhukir yanum. Jadi wa ghairuhu selainnya ma dhukir, apa yang telah disebutkan, yanubu, itu sebagai pengganti. Maksudnya idza wajadta, engkau dapati marfu'an, dirafa'kan bi ghairi dhammati, tapi marfu'nya itu bukan karena dhammah. Ya, ini marfu'nya itu bi ghairi dhammah, selain pada dhammah. Fa huwa na'ibun anid dhammati, maka ya, maksudnya misalnya seperti wawu na'ibun anid dhammati, ini sebagai pengganti dari dhammah. Wa idza wajadta mansuban bi ghairi al-fathati fa huwa na'ibun anil fathati. Dan kalau engkau dapati yaitu mansuban, mansub bi ghairi al-fathati. Nah, tanpa ada fathah. Fa huwa na'ibun anil fathati, maka dia itu pengganti dari fathah. Wa idza wajadta majruran bi ghairi al-kasrati, jadi wa idza wajadta, kalau engkau dapati majruran dirafa'kan bi ghairi al-kasrati, tanpa ada tanpa ada kasrah, fa huwa na'ibun al-kasrah, maka dia dianggap sebagai naib, pengganti dari kasrah. Idzan, ya, lalu hadhil asma'ul khamsatu, ini adalah asma, ya, nama-nama khamsah yang lima. Nama-nama ini maksudnya di sini isim, Mas, kata benda. Kata benda yang lima. Au sitatu atau enam. Atau enam. Tu'rabu bil hurufi. Bisa di-i'rabkan dengan huruf. Kama sabaqo, sebagaimana yang telah berlalu. Wa hadha huwal babul awwal. Ini adalah bab yang pertama. Mimma kharaja minal asli, dari apa yang keluar dari asal. Nah, wada basi bawah, dan si bawah, ya, nama aslinya siapa tadi? Nama aslinya adalah Amr bin Utsman. Jadi di situ kaitannya, ya, kemarin kita sudah bahas panjang lebar. Ini tentang قد كان هذا العلم علما مستقلا. Ini belum selesai. Paragraf ini. Ya, benar tak? Ini. 116. Ya. Jadi kalau dibahas yang awal lagi, tambah mulus lagi, Mas. Idan hadil asma'ul khamsah. Itu adalah asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah itu apa, Fahdi? Asma'ul khamsah. Asma. Nama-nama, kata benda apa? Khamsah. Lima. Nah. Lima. Lima. Au sitatu. Itu yang enam. Tu'rabu bil huruf. Ini diirabkan dengan huruf. Kama sabaqa. Wa hadha huwa al-bab. Ini adalah bab. Al-awal. Yang pertama. Mimma kharaja anil asli. Dari apa yang keluar dari hukum asal. Wa dahaba sibawai. Sibawai. Yang asal namanya siapa? Amru bin Usman. Nah. Itu mengatakan di sini tentang ila anna hadhil asma'a mu'rabatun biharakatin muqaddaratin. Di sini wa hadha huwa al-babul awal. Ini adalah bab yang pertama. Mimma kharaja 'anil asl, dari apa yang keluar dari hukum asalnya tadi. Paham ya? Wa dha sibawai, dan sibawai berkata rahimahullah ila anna hadhil asma'a mu'arabatun. Jadi di situ hadha wal bab awal, ini bab yang pertama dari apa yang keluar dari asalnya. Dan wadahaba sibawai, sibawai itu punya pemikiran apa? Ila anna hadhil asma'a mu'arabatun biharakatin muqaddaratin. Pasalnya tanaman-tanaman ini adalah tanaman-tanaman nah. Wa hadha huwa al-bab awal mimma kharaja 'anil asl. Wa dhahaba, dan sibawaih mengatakan ila anna hadhil asma mu'rabatun, bahwa isim-isim berikut itu ya yang sudah disebutkan itu mu'rabatun bi harakatin muqaddaratin, dengan harakat yang telah sesuai dengan persepsi. Ya. Karena farrafu, rafa itu bi dhammatin, dengan dhammah. Muqaddaratin, ya. Jadi nah. Ila anna hadhihi al-asma' mu'rabatun bi harakatin muqaddaratin. Farrafu bi dhammatin muqaddaratin 'ala al-waw. Maka rafa' dengan dhammah itu ada takdirnya, itu berdasarkan waw. Wa nasbu bi fathatin muqaddaratin 'ala al-alif. Dan ini nasab ini bi fathatin, dengan fathah. Hukum asalnya, Mas. Muqaddaratin. Namun kemudian muqaddarah ditakdirkan di situ. Persepsi yang seharusnya 'ala al-alif. Ini di apa? Alal alif, atas alif. Wal jarru bi kasratin muqaddaratin, yang dari awal. Alal ya, pada ya. Wa ikhtara hadzal qawla Ibnu Aqil, dan ini telah diputus dipilih oleh Ibnu Aqil rahimahullah. Wa hadha ghairu sahihin, dan ini enggak sahih. وابن عقل من المقلدين حتى قال رحمه الله تعالى في شأن سيبويه. نعم. tentang sibawai. Ini nanti kita akan lanjutkan pada besok hari insyaallah binillah. Jadi pada waktu yang sama persis. Insyaallah binillah. Naktafi bil qudrah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.